Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki surat Yusuf ayat 67. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai' inal hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Ya'qub berkata, hai anak-anakku, janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang lain-lain. Namun demikian, saya tiada dapat melepaskan kalian barang sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah saya bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Para pendengar yang dirahmati Allah, di sini ada beberapa pelajaran yang menarik untuk kita cermati. Yang pertama, tawakal itu bukan hanya sekedar berpangku tangan. Ada strategi dan ada usaha. Ada usaha bagaimana mencapai target yang diinginkan. Orang Islam itu adalah orang yang bersikap optimis. Karena apa? Karena dia memiliki Tuhan. Semua ini tidak lepas dari takdir Allah, sehingga dia memiliki rasa optimis dan membuat perencanaan-perencanaan yang sebaik-baiknya. Dan ketika ada kegagalan, bahwa itu adalah sebuah pembelajaran bagaimana meraih kesuksesan di kemudian hari. Di sini juga ditemukan bagaimana strategi Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya untuk masuk dari berbagai pintu supaya tidak terlihat mereka sebagai satu keluarga yang utuh. Supaya jangan sampai melihat orang lain cemburu atau dengki kepadanya. Karena apa? Karena kita ketahui bersama, setiap orang yang mendapat kenikmatan pasti ada mata-mata yang dengki, dan itu lebih tajam dari mata laser, dari sinar laser menembus jiwa kita. Kullu zi ni'matin mahsud. Setiap nikmat pasti ada yang dengki. Untuk itu di sini Nabi Ya'qub selain usaha tawakal tadi, selain doa tawakal yang akan kita bahas berikutnya, ada usaha. Karena apa? Karena dia tidak ingin terjadi kecemburuan di antara penduduk Palestina melihat keluarga Nabi Ya'qub mendapatkan jatah yang lebih istimewa dibandingkan keluarga-keluarga lainnya yang berada di Palestina ataupun orang-orang pengungsi lainnya. Ini yang pertama, dari sikap tawakal dan menghindari usaha tawakal dan menghindari mata-mata dengki yang itu juga terjadi ketika seseorang mendapatkan kenikmatan. Yang kedua tentu saja adalah doa. Jadi tawakal itu bukan sekadar usahaan sih, tapi ada doa. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Semua ini, usaha sehebat apapun, tidak lepas dari kuasa dan takdir Allah. Innal hukmu illa lillah. Karena semuanya itu tidak lepas dari kehendak Allah. Untuk itu saya tawakal. Dan yang menarik dari doa tawakal ini, wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Nabi Ya'qub tidak mengatakan wa alaihi falyatawakkal abna'i gitu. Dia tidak mengatakan seharusnya anak-anakku kalian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya bertawakal. Nampaknya Nabi Ya'qub pun melihat, aduh, anakku ini jauh betul dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga nampaknya kalau dikasih nasihat tentang Allah dan Maha Kuasanya, dia tidak akan tersentuh. Untuk itu dia mengucapkan secara global saja, kalau kalian mau hidup sukses, bertawakallah. Kalaupun gak mau kalian sukses, ya sudahlah, mau bagaimana. Karena kulihat nasihat ini pun tidak yakin aku sampaikan kepada kalian. Kalaupun ku sampaikan, boleh jadi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ataupun gak sempat keluar telinga kanan, membal lagi dari telinga kiri itu. Untuk itu dia cuma berkata falyatawakkalil mutawakkilun. Kalau hidup mau sukses, bertawakallah. Itu yang dapat kita kutip dari pelajaran-pelajaran menarik ayat 67 ini lebih dalam bisa kita dengar melalui Ustadz kita, Ustadz Perdana. Kami persilakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita, terutama sekali kalau kita memperhatikan lebih lanjut bagaimana dialog yang berkesinambungan antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Di dalam ayat 67 ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bagaimana ayat ini menggambarkan pentingnya para orang tua memberikan pesan-pesan dan nasihat yang baik kepada anak-anaknya. Ini tampak dari ketika anak-anaknya mau pergi, Nabi Yusuf berpesan, la tadkhulu min babin wahid, jangan masuk dari satu pintu saja. Tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Jainal bagaimana kepekaan Nabi Yusuf untuk menghindarkan anak-anaknya dari pandangan-pandangan tidak menyenangkan dari orang lain, dari kecurigaan-kecurigaan orang lain, karena anak-anaknya cukup banyak. Ada 11 orang anak. 10 ya, bersama dengan Nabi Yusuf ada 11 orang anak yang berangkat ini 10, dan kalau mereka membawa unta itu merupakan satu rombongan yang cukup besar. Jadi masuknya mereka dalam satu pintu itu tadi dikhawatirkan akan menyebabkan orang menjadi heran dan kemudian akan bertanya-tanya, ini apakah ini pasukan atau orang mau beli makanan. Dan kalau ada orang yang tanda, ini kemarin baru datang, ini kok datang lagi nih, minta-minta aja kerja ini. Berarti ada perlakuan istimewa dari orang-orang tertentu di dalam kerajaan, dan ini akan mengundang sikap hasad dan dengki dari orang-orang yang tidak menyenangi mereka. La tadkhulu min babin wahid, di dalam keterangan tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa pintu gerbang kota Mesir pada saat itu ada 4 ya. Dan ini wajar-wajar saja, karena kalau tidak mungkin satu pintu dalam sebuah kota. Kalau misalnya musuh menyerang nanti akan kesulitan bagi mereka untuk melarikan diri. Jadi bagaimana Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan kepada anak-anaknya untuk memasuki secara terpisah dari berbagai macam pintu untuk menjaga keselamatan anak-anaknya. Wama ughni ankum minallahi min syai', aku tidak akan mampu untuk melepaskan kalian barang sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan pesan-pesan Nabi Yakub alaihi salam ini, apakah aku tidak mampu melepaskan kalian dari takdir Allah, hukum itu hanyalah milik Allah, kita hanya diperintahkan untuk berserah diri, dan begitu juga orang-orang yang bertawakal sebelum kita dan setelah kita nanti. Artinya apa? Kalau kita dekatkan, inilah pesan yang harus disampaikan orang tua kepada anak-anaknya ketika melepaskan anaknya untuk mengikuti suatu kejuaraan misalnya. Jadi bukan yang ditanamkan orang tua itu, Anda, engkau pasti menang, pasti menang. Jadi ketika si anak ini mengalami kekalahan, dia akan down. Begitu juga ketika akan ujian, ini adalah pesan-pesan penting harus disampaikan orang tua kepada anak-anaknya, ya. Bisa kita maknakan bahwa la tadkhulu min babin wahid, jangan hanya terpaku pada suatu hafalan saja, engkau bisa mengembangkannya dalam bentuk kreativitasmu begitu, dan lakukan sebaik-baiknya karena takdir Allah tetap menentukan segala sesuatu, tapi kita punya hak untuk bekerja dengan keras, ya. Alaihi tawakkaltu, tetapi berserah diri kepada Allah atas segala usaha yang sudah kita lakukan. Ini adalah pesan-pesan penting yang sebenarnya mampu menyejukkan jiwa anak-anak kita, mampu memperkokoh kestabilan mental mereka, mampu membuat mereka menyadari bahwa hidup ini bukan hanya sekedar ilmu yang dimiliki dan kemudian dituangkan dalam bentuk kertas-kertas ujian sehingga akhirnya mereka bisa lulus. Tidak, semuanya itu tetap berada di dalam bingkai karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya terhadap kita semua. Jadi kita harus banyak belajar dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihi salam kepada anak-anaknya, dan menjadi pelajaran penting bagi orang tua, hendaknya seperti inilah suasana rumah tangga itu. Suasana di mana orang tua tetap memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anaknya. Bukan hanya bisa marah, bukan hanya bisa melarang, bukan hanya bisa mendikte anak-anaknya untuk mengikuti apa yang dia inginkan tanpa memberikan wawasan kepada anak-anaknya secara lebih baik untuk mampu memilih dan mengetahui ini yang benar dan ini yang salah, dan yang terbaik adalah untuk harus mengikuti hal seperti ini. Saya kira inilah yang salah satu hal yang semakin kurang di dalam kehidupan keluarga. Suasana harmonis di mana para orang tua tetap memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anaknya. Dan nasihat yang baik itu tidak penting banyak bicara, tetapi ada hal yang disampaikan dan betul-betul penting yang bisa menjadi perhatian bagi anak-anaknya. Saya kira itu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana. Maka suatu indah keluarga itu keluarga umat Islam, apalagi kita sekarang menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Kita ketahui bersama di bulan suci Ramadan tidak ada tidak kecuali kita akan makan sahur bersama, atau kalau mungkin ada luang waktu kita pun akan berbuka puasa bersama. Yang indahnya saya rasa hampir semua orang akan makan sahur bersama keluarga. Jadikanlah momen bersahur bersama ini menimbulkan rasa suasana harmonis seperti yang diharapkan oleh Ustaz Perdana, suasana kasih sayang. Kenapa terjadi anak kita liar dari kita? Kenapa anak merasa jauh dari orang tuanya? Karena mungkin kita tidak pernah duduk membaca Al-Quran bersama, walaupun di bulan Ramadan. Mungkin kita tidak pernah duduk untuk sholat subuh berjemaah di rumah. Kalaulah misalnya sang ayah tidak bisa sholat menjadi imam sholat subuh berjemaah, belajarlah. Karena sebenarnya untuk menjadi imam bagi keluarga kecil itu tidaklah payah kalau ada niat untuk belajar menjadi imam di keluarga kita. Kalau misalnya tidak bisa membaca Al-Quran, maka belajarlah, dan kita jadikan momen Ramadan tahun ini adalah momen keharmonisan, kehangatan rumah tangga yang kita idamkan tetap utuh sampai akhir hayat kita. Dan kita ingin melihat anak-anak kita hidup rukun dan damai, bukan saja bergelimangan harta dari jerih payah yang kita raih selama ini. Itu yang pertama. Jadi yang terpenting yang disampaikan Ustaz Perdana melalui E67 ini, tumbuhkan rasa suasana harmonis, kasih sayang di antara keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu lama berada di pintu takdir yang tertutup. Terkadang kita merasa mentok di satu pintu dan berkata, sudah habislah rezekiku. Padahal sebenarnya di sana ada pintu-pintu takdir yang terbuka lebar. Pergilah ke sana, boleh jadi pengalaman satu pintu yang tertutup ini memberikan kita pengharapan yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Bukankah orang yang berhasil dulunya adalah orang yang pernah gagal sampai ratusan kali? Itu menjadi pelajaran dari ayat 67 yang kedua. Yang ketiga, tawakal itu usaha dan doa. Orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang memiliki usahanya sangat kuat dan sangat kuat dan utuh. Dan yang terakhir, tawakal kepada Allah itu membahagiakan. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini dapat menjadi cemeti kita untuk meraih Ramadan yang lebih berbahagia. Amin. Dan lebih mulia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.